Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kita terakhir kemarin sampai pada pembahasan tentang wakalah. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita sekarang bab al iqrar. Bab al-iqrar. Wakalah fil iqrar yajuz? Al-wakalah fil iqrar yajuz? Al-iqrar. Wakalah fil iqrar yajuz? Okay. RC. La yajuz al-wakala fil iqrar. Mewakilkan iqrar tidak boleh. Tidak sah iqrar yang melalui perwakilan. Itu terakhir kemarin pembahasan terkait bab wakalah. Tidak bolehnya wakalah dalam hal iqrar. Artinya seorang wakil melakukan iqrar atas nama mewakil. Maka itu tidak dibenarkan. Taib, qala al-imam Syihabuddin Abu Syuja' rahmatullah alaih. Faslun wal muqarru bihi darban. حق الله تعالى وحق الآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. إقرار secara bahasa maknanya adalah al-ithbat. إقرار secara bahasa maknanya adalah al-ithbat. Secara syar'i, ikhbaru bihaqi 'alal mukhbir. Mengabarkan hak yang ditanggung, penetapan, pengakuan, kalau secara bahasa al-isbat itu pengakuan atau penetapan adanya hak atas orang yang mengaku, al-'alal mukir. Mukhbir itu yakni mukir. Mukhbir yang dimaksud adalah mukir. Faham iqrar? Secara bahasa pengakuan. Secara syariat di sini adalah pengakuan seorang terkait dirinya bahwasanya dia menanggung hak tertentu. Menanggung hak tertentu. Dalam ini terkait dengan bab yang berhubungan dengan muamalah. Sebelum kita bahas lebih jauh, pertama komponen iqrar atau biasa disebut dengan istilah arkan atau rukunnya. Ya, ini ada 4. Pertama al-muqir, kemudian al-muqir lahu. Yang pertama adalah orang yang memberikan pengakuan. Yang kedua adalah orang yang menerima pengakuan. Muqir lahu. Yang ketiga al-muqiru bihi, sesuatu yang diakui. Kemudian yang keempat adalah as-sighat, ungkapan pengakuannya. Terkait dengan mukir, al-mukir, maka seorang mukir mestilah seorang yang baligh akil. Baligh dan akil. Kemudian juga al-ikhtiar, artinya pengakuan tadi dengan ikhtiar dirinya tanpa paksaan binunin ikrah. Jadi pengakuan yang di dalamnya ada ikrah, ada pemaksaan, maka pengakuan ini tidak sah. Dan sebagian atau Syafi'iyah menambahkan, yaitu orang-orang yang ghair mahjur alaih, bukan orang-orang yang mahjur. Kemarin kita bahas bab hajar, bukan orang-orang yang dimahjur, yang terhalang dari mentasarufkan hartanya. Jadi orang yang terhalang dari mentasarufkan hartanya, kalau dia melakukan pengakuan setelah dia dihajar, maka pengakuan tadi tidak sah. Yang kedua, mukirullahu, maka dia haruslah muayyan, tertentu. Jadi mukirullahu tadi harus ditayin. Tidak bisa saya memiliki hutang kepada seorang, maka dia sebutkan siapa orangnya. Saya memiliki hutang kepada Ahmad, nah, harus begitu. Atau kalau perlu penjelasan, Ahmad banyak, Ahmad yang mana, sebutkan Ahmadnya. Ahmad yang anu, Ahmad yang pincang, Ahmad yang buta misalnya. Kemudian yang kedua, memiliki ahliyah terkait dengan hal yang diikrarkan tadi. Fima aqarra lahu, zawil ahliyah fima aqarra lahu, memiliki kapasitas untuk menerima apa yang diikrarkan pada dirinya. Ya, contoh sederhana misalnya, saya punya hutangnya dengan ternaknya si fulan. Nah, ini enggak bisa, karena ternak tidak memiliki ahliyah untuk menerima pengakuan tadi. Yang ketiga, syarat mukirullahu yang dengannya sah pengakuan tadi, ikrar tadi, adalah dia tidak mendustakan mukir. Dia tidak mendustakan orang yang memberikan pengakuan. Dia tidak mendustakan orang yang memberikan pengakuan. Kemudian terkait dengan silat, maka silat yang digunakan haruslah silat yang sharihah, silat yang sharihah, mufassarah, muayyanah. Lebih kurang itulah ringkasnya. Jelas pengakuan tadi, saya memiliki hutang sekian rupiah, sharih, mufassar, muayyan, kepada si fulan. Jadi gak bisa saya memiliki hutang beberapa rupiah, atau saya memiliki hutang sekian rupiah kepada seorang, itu tidak dianggap sebagai suatu pengakuan. Nanti insya Allah ada pembahasan oleh Abu Syuja. Dan ikrar ada dua, terkait dengan dua hal. Ikrar yang terkait dengan dua hal, ada dua bentuk. Yang pertama, ikrar terkait dengan hakullah ta'ala, ikrar atau pengakuan yang berkenan dengan hak Allah. Ikrar yang berkenan dengan hak Allah misalnya adalah had zina, atau juga had syaraqah, syaraqah pencurian. Maka terkait dengan hak Allah yang seperti ini, secara asal tidak perlu ikrar. Jadi seorang secara asal terkait dengan hak Allah, dia tidak perlu membeberkan apa yang telah dia lakukan kepada orang lain, siapapun itu, termasuk hakim secara asal. Kalau memang perkara tersebut sudah tertutup, Artinya memang dari awal tertutupi dari manusia, maka yang utama adalah dia membiarkannya tetap tertutupi. Bersamaan dengan itu dia tobat, bukan ditutupi kemudian lanjut terus. Maka yang utama terkait dengan hak Allah, dia tidak ikrar. Kalau memang itu tertutup sejak awal, tutupi saja. Bersama dengan itu dia tobat. Sebagaimana sahabat Ma'iz datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah berzina," katanya. Nabi mengatakan, "Dah, mungkin cuma cium-ciuman aja." Enggak, sampai terakhir Nabi mengatakan, "Jangan-jangan kamu ini gila." Tapi dia tetap menegaskan pengakuannya, melanjutkan ikrarnya, sehingga pada akhirnya Nabi pun merajamnya setelah terbukti. Nah, maka terkait dengan hal ini juga pelajaran dari kisah Ma'iz ini, seorang hakim yang bijaksana semestinya terkait dengan hal tersebut, memang ada orang yang mengakuan tadi, beri peluang dia untuk diberi uzur, biar dia bertobat langsung pada Allah saja tanpa perlu melakukan ikrar sampai ditegakkan had. Kecuali kalau perkara tadi terbuka sejak awal, disaksikan, diketahui oleh orang, ya sudah. Nah, ini yang pertama terkait dengan hak Allah. Yang kedua, yang terkait dengan hak Allah, ikrar terkait dengan hak Allah, yasihur rujuk fihi anil ikrar bih. Bolehnya seorang untuk menarik pengakuannya. Seandainya tadi Ma'iz, mungkin cuma cium-cium aja, dia faham maksud Nabi, oh ya Rasulullah, enggak, dia tarik pengakuannya, dia tidak dikenakan hukuman had. Tapi karena dia kekeh mengukuhkan ikrarnya tadi, dia mengaku tetap benar saya melakukannya, benar sudah begini dan seterusnya, maka baru di akhir had dijatuhkan. Nah, ini terkait ikrar yang berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua terkait dengan hakul adami, hak manusia. Hak manusia seperti apa? Terkait dengan hutang misalnya, termasuk juga qadzaf. Apa qadzaf kemarin? Tuduhan zina. Menuduh si fulan berzina, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Enggak bisa rujuk, oh enggak, saya tarik tuduhan saya. Enggak. Dia wajib mendatangkan 4 saksi. Ini menurut Syafi'iyah. Wajib mendatangkan 4 saksi. Kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk. Nah, ini terkait dengan hak adami, la yasihu ar-ruju' fihi. Tidak sah rujuknya, berbeda dengan hak Allah. Mengapa demikian? Karena kaidah yang dipegang oleh para ulama bahwasanya hakullah ta'ala mabniyun alal musamahah. Hak Allah itu dibangun di atas kelapangan. Berbeda dengan hak adami. Wa qala rahmatullah alaihi wa taftaqiru sihhatul iqrar ila thalathati syara'it. Nah, ini yang kita bahas tadi, al-bulu wal-aqlu wal-ikhtiar. Ini terkait dengan al-muqir. Wa in kana bima linu'tubira fihi syartun rabi' wa huwa ar-rusyd. Kalau itu terkait dengan harta, maka orang yang melakukan ikrar tadi haruslah seorang yang rusyd, bukan seorang yang safih. Demikian juga orang yang atau mukirnya tadi, Mukirnya tadi, dia mestilah seorang yang akil, balig dan rusd. Mukir, mukirul lahu. Wa idza aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Jika dia mengikrarkan sesuatu yang majhul, maka dia harus dituntut untuk menjelaskannya. Saya punya tanggungan hutang ini. Hutang apa? Berapa jumlahnya? Harus dijelaskan. Makanya tadi terkait dengan shighat, dia mesti sharihah, mufassirah, muayyanah. Jadi jelas pengakuannya terkait apa dan terhadap siapa. Tidak mubham. Lawan dari majhul adalah mubham. Wasihul istisna fil iqrar iza wasalahu bihi. Misalnya dia mengaku rumah ini kemarin saya ambil secara paksa dari si fulan. Kecuali bagian ini tanah pengembangan baru ini biaya saya sendiri misalnya. Ada istisnanya di situ. Tidak seluruhnya yang diakui tapi sebagiannya. Ini yasihul istisna fil iqrar iza wasalahu bihi. Jika memang ada hal yang demikian yang berkaitan dengan itu. Wa huwa fi halis sihah wal maradi sawa. Iqrar ini apakah dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sehat atau sakit sama saja. Selama dia akil balig, kalau terkait dengan harta dia rusd, maka pengakuannya sah. Pengakuannya sah. Kita lanjutkan. Wa qala faslun wa kullu ma yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqai 'ainihi jazat 'aratuhu idza kana manafi'uhu atharan. Kalau kita ikut daurah musnadah, bacanya lebih cepat lagi. Dan setiap musannif mengatakan faslun, dan setiap apa yang mungkin dimanfaatkan bersamaan dengan tetapnya zatnya, artinya pemanfaatan tadi tidak mengurangi sesuatu pun dari zat tadi. Misalnya apa? Mobil, harta-harta tidak bergerak istilahnya, termasuk rumah. Kalau air boleh gak? Gak boleh, karena zatnya tidak akan tetap. Nah, jadi syaratnya adalah baqai 'ainihi, nanti sama dengan syarat waqaf. Baqau 'aini. Oh, 'ainu. Jazat 'i'aratuhu, boleh dilakukan akad pinjam meminjam. Bukan qard ya. Kalau qard akad hutang piutang. I'arah ini 'ariyah. 'Ariyah. Idza kanat manafi'uhu atharan, syarat yang berikutnya manfaatnya itu, pemanfaatannya memiliki athar. Ariyah Al-Ghazi mengatakan dia diambil dari kata arim. Jika zahab dengan mentasydidkan ya, ariyah. Secara syar'i, hakikat syar'i ibahatul intifa' min ahli tabarru'. Nah, min ahli tabarru' bima yahillul intifa' bihi ma baqa'i 'ainihi liyarudduhu 'alal mutabarri'. Jadi bolehnya pemanfaatan sesuatu barang min ahli tabarru'. Ahli tabarru', orang yang bisa melakukan akad ya pinjam meminjam, tolong menolong sebagainya. Bima yahilul intifa'u bihi, maka terkait dengan sesuatu yang memang halal atau boleh dimanfaatkan. Boleh i'arah misalnya babi, enggak boleh karena dia tidak boleh dimanfaatkan. Maka syarat pertama terkait barang yang di'arah dalam akad ariyah, maka barangnya haruslah sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan. Syarat kedua tadi adalah pemanfaatannya tadi memiliki dampak, ada atharnya, bukan sesuatu yang semu. Jadi dalam akad ariyah ada mu'ir, ada mu'ir bihi, ada apa? Apa istilah? Mu'ar. Musta'ir. Musta'ir, orang yang di musta'ir, orang yang dipinjami atau orang yang meminjami? Mu'ir, orang yang meminjami. Meminjamkan. Mu'ir, orang yang meminjamkan. Musta'ar, orang yang meminjami. Mu'ar, barang yang dipinjam. Nah, gitu. Mu'ir, mu'ar, dan musta'ar. Maka terkait dengan mu'ir, dan itu dalam bahasa kitab-kitab fikih selalu dikatakan itulah rukunnya. Rukunnya itu ada mu'ir, ada mu'ar, ada musta'ir. Orang yang memiliki barang yang kemudian barangnya tadi dipinjamkan kepada orang lain, barangnya adalah mu'ar, barang yang dipinjamkan, orang yang meminjam disebut musta'ir. Nah, terkait dengan mu'ir, sahnya tabarruk, sahnya akad i'arah ini, seorang mu'ir itu adalah orang yang memiliki mu'ar. Orang yang memiliki barang yang dipinjamkan tadi. Dari sini terjawab, seorang wakil bolehkah meminjamkan barang yang diwakilkan kepadanya kepada orang lain? Tidak, tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak memiliki. Karena syarat pertama adalah dia yang memilikinya. Dan syarat berikutnya dari mu'ir termasuk musta'ir adalah ya syarat orang-orang yang memiliki ahliyah dalam tasarruf. Apa? Baligh, akil, rusyd. Nah, di sini musannif mengatakan idza kanat manafi'uhu atharan. Sebelumnya beliau mengatakan ma'a baqa'i 'ainihi. Tetap ainnya. Sekarang bagaimana dengan orang yang meminjam kambing untuk diambil susunya? Bolehkah akad ariyah dalam hal ini? Arsi, pinjamkan saya kambing kamu lah untuk saya perah susunya, untuk saya minum. Tidak boleh, kenapa? Pemanfaatannya, kan yang dipinjam tadi kambingnya, sementara susunya hilang kan? Nah itu, maka dhabit yang disebut oleh mu'anif mu'musanif tadi, pertama yumkinul intifa'u bihi, yang kedua baqa'u 'ain, tetap ainnya. Yang ketiga manafi'uhu atharan. Idza kanat manafi'u atharan. Tapi kalau seorang mengatakan ambil kambing ini dan aku bolehkan bagimu keturunannya, bagaimana? Artinya ambil kambing ini, nanti keturunannya ambil untuk kamu, boleh gak? Boleh. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mustairnya minta, pinjamkan saya kambing, nanti susunya saya ambil. Ini bukan ariyah kalau yang seperti ini. Kalau yang sekarang, ambil bawa kambing ini, nanti kalau dia punya keturunan, ambil oleh kamu. Nah, dengan nanti keturunannya menjadi milik mustair, kambing pokoknya dikembalikan kepada mu'ir. Sudah. Wa qala wa tajuzul 'ariyah mutlaqah wa muqayyadah bimuddah. Bolehnya akad 'ariyah ini dilakukan secara mutlak ataupun muqayyad, terkait dengan waktu. Boleh dikatakan saya pinjamkan kepada Anda handphone saya selama 1 pekan, atau saya pinjamkan kepada Anda handphone saya, cukup. Yang pertama muqayyadah bil waqti, yang kedua mutlaqah. Nah, namun akad 'ariyah adalah akad jaizah, bukan akad lazimah. Beda. Artinya akad jaizah, kapanpun antara mu'ir dan mustair ingin mengakhiri akad itu boleh, tidak mesti menunggu waktu yang ditetapkan tadi. Itu maksudnya. Walaupun dia mengatakan saya pinjamkan kepada Anda handphone saya selama 1 tahun, baru dipakai 1 minggu, ternyata mungkin dia butuh, tolong kembalikan handphone saya butuh ternyata, maka itu boleh. Dan dengan demikian berakhirlah akad 'ariyahnya tadi. Kalau mau dipinjamkan lagi dengan akad baru lagi, itu maksudnya. Ini akad jaizah kedua belah pihak. Akdul jaizah baina tarafain. Jadi bukan hanya satu pihak yang boleh membatalkan tiba-tiba. Maksudnya di pertengahan janji kalau dia muqayyad, apalagi kalau dia mutlak. Kalau dia mutlak kan kapan saja boleh. Walaupun muqayyad, misal 1 tahun, tapi ternyata baru 1 minggu mau dibatalkan oleh siapapun, baik oleh yang memiliki barang ataupun yang dipinjamkan barang, itu boleh. Wa hiya maqmunatun 'alal musta'ir bi qimatiha yawma talafiha. Nah, dia akadnya yadu dhamin, bukan yadu amanah. Beban yang diterima oleh atau yang dipikul oleh musta'ir adalah yadu dhamin. Artinya ketika apa yang dipinjamkan tadi rusak, maka dia wajib menggantinya. Beda dengan wakalah. Kalau wakalah yadul amanah, apa yang diwakilkan tadi rusak tanpa tafrid, ya, tanpa sikap mengabaikan, maka dia tidak perlu mengganti. Seperti juga rohan yadul amanah. Adapun untuk 'ariyah, dia yadul dhamin. Ketika dia rusak, dia wajib menggantinya. Menggantinya bagaimana? Pertama, alal misli au bimisli, dengan yang semisal dengannya. Kalau memang ada misalnya, misalnya yang dipinjamkan tadi handphone merek A, apalah A, seri C, maka ketika itu rusak, maka wajib mustahir mengganti dengan handphone yang sama persis, yang sama persis, yang semua sifatnya tadi mempengaruhi harganya, mempengaruhi nilai. Tidak mesti sama persis, nanti termasuk sifat yang tidak mempengaruhi harga pun harus, enggak. Tapi yang mempengaruhi nilai. Misalnya kalau tentu warna mempengaruhi nilai, maka warnanya yang sama. Tapi kalau tidak, tidak. Allah a'lam. Harus misalnya namanya itu second, harus baru atau second juga? Serupa dengan itu. Second. Second juga yang harganya masih serupa. Artinya kalau handphone, kalau kita bicara handphone, ada yang second, ada yang baru, kondisinya sama persis. Mereknya sama, serinya sama, kondisinya sama. Jadi kalau memang ketika dipinjam sudah rusak, ya ketika ada kerusakan tambahan, maka dia harus dikembalikan seperti keadaan dia meminjam. Ini yang pertama. Kalau ada misilnya, tapi kalau yang second biasanya nggak punya misil. Gimana? Timah. Maka diganti dengan harganya. Harganya harga yang kapan? Harga ketika meminjam atau harga ketika dia rusak? Harga ketika rusak. Jadi kalau antum minjamnya tahun lalu, rusaknya sekarang, maka ganti dengan harga ketika dia rusak. Musannif mengatakan biqimatiha yauma talafiha. Dengan harga di saat dia, pada hari dia dia rusak. La biqimatiha yauma qabdiha. Wala bi aqsal qain bi anna talfut talfut bi istimal mahdun fihi kai arah tauqal lil lubsi. Ya, rusaknya diganti sesuai dengan harga di saat dia rusak. Kalau kita ke teman kita minjam sepeda misalnya rusak, karena repot mencari yang serupa kan, memang belinya berapa dulu? Tanyanya dulu lah, rusaknya barusan kok nanya dulu. Memang belinya berapa dulu? Oh dulu saya beli 2 juta nih, uang 2 juta 2 juta beli lagi gak ketemu. Mestinya memang harganya sekarang berapa, bukan berapa dulu belinya. Keliru. Ana juga keliru dulu dengan teman minjam sepeda, qadarullah dimaling sepedanya. Karena dia bukan wakalah tapi ariyah. Kalau dia wakalah, saya tidak punya kewajiban untuk mengganti. Tapi karena dia ariyah, walaupun itu dimaling wajib untuk diganti. Ini bedanya. Karena dia yaduk dhamin. Bukannya dulu mana? Ketika itu nanyanya dulu beli berapa? Masya Allah jahil. Qadarullah cuma belum dilunas, belum dibayar. Nah, jadi hutangnya masih utuh. Tapi kalau sudah dibayar bagaimana? Ketika kita tidak tahu. Ini masuk pembahasan bagaimana menyelesaikan harta haram yang ada pada kita. Ketika itu misal kita tidak tahu. Memang dulu harganya berapa? Oh dulu saya beli harganya 1.700.000. Kita kasih uang 1.700.000. Di saat itu hilang harganya 2 juta atau 2.500.000. Belakangan baru kita tahu. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Bukan bagaimana caranya. Berarti di saat itu kita memberi ganti dari barang yang kita pinjam dengan sesuatu, dengan harga yang tidak semestinya kan? Artinya secara asal kita masih memiliki beban hutang yang harus diberikan. Artinya nilai, kelebihan nilai, kekurangan nilai tadi yang masih kita pegang masih berstatus haram bagi kita untuk dimanfaatkan. Hutang kan? Bagaimana caranya? Ya gampang caranya kalau gitu. Kalau orang yang gak bisa dicari, dihubungi-hubungi. Saya kemarin kan menghilangkan sepeda Anda misalnya. Di saat Anda beli 1.700.000, ketika itu sudah berlalu setahun. Di saat itu lebih kurang kisaran harga pasar tidak kurang dari 2 juta. Berarti sebetulnya saya masih ada hutang yaitu 300.000. Ini kita bicara harga pasar. Dan ketika harga di pasar ini fluktuatif, maka diambil yang mana? Aktsar. Al-aktsar. Kebanyakan yang harga yang mana? Bukan yang gede. Dia fluktuatif turun naik. Kebanyakannya harga yang mana? Ya, jadi ambil pertengahannya di situ. Kalau dia kadang naik harganya 1.700.000, Ketika hilang, harganya itu ada yang jual 1.9, ada yang jual 2 juta, ada yang jual 2.200. Nah, mana yang paling banyak secara umum? Oh, yang paling banyak orang jual 2.100, berarti 2.100 harus kita gantikan. Tidak kurang dari itu maksudnya. Kalau kita mau ganti supaya aman, oh ternyata saya tanya ke teman saya, di situ dia jual 2.200. Memang ada sih yang lain jualnya 1.900. Ya sudah. Supaya aman, ihtiyatan beri 2.200 misalnya. Ya, tapi asalnya ambil yang paling umum, yang paling banyak. Aksan. Kalau orangnya enggak bisa dihubungi. Nah, lo. Hilang orangnya kemana? Atau udah meninggal. Kalau ahli warisnya bisa dihubungi, serahkan kepada ahli waris. Kalau enggak bisa juga, ayo disedekahkan atas nama orang tersebut. Ini sebagian dari insyaallah nanti kita bahas bagaimana membersihkan diri dari harta haram yang kita miliki. Termasuk nanti misalnya bunga bank, orang nyimpan uang. Tapi kayaknya di sini enggak ada yang nyimpan bunga bank banyak. Yang ada juga dipotong terus setiap bulan. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita bahas di akhir Kitabul Buyu'. Di akhir pembahasan Kitabul Buyu' sebelum masuk pembahasan kitab selanjutnya insyaallah. Ingatkan nanti ya. Sudah? Sampai sini sudah? Bagaimana? Enggak masalah kalau ganti rugi yang kelebihan. Yang jelas kan tanggungan kita selesai. Kalau yang punya mau kembalikan, mau nyerahkan, ya alhamdulillah itu kebaikan dari dia, itu tabarruk dari dia. Bahkan oh udah ah, enggak usah diganti. Itu tabarruk dari dia. Yang jelas jangan, enggak perlu diganti ya. Nah, jangan kayak gitu. Karena kita punya tanggung jawab. Ini kebaikan yang sudah ngaji. Kalau udah kayak gitu, udah wae diam. Pura-pura enggak tahu gitu kan. Padahal kalau akad ariyah wajib mengganti. Ini kadang sebagian yang udah ngaji itu pura-pura enggak tahu aja deh. Afwan ya ah. Temannya juga minta ganti enggak enak gitu. Karena teman gitu kan, aduh ini gimana orang, harusnya saling paham. Kalau memang akadnya akad ariyah wajib dia ganti, diminta ataupun tidak. Karena pertanggungjawabannya bukan dengan orang itu aja, tapi nanti di hadapan Allah. Tapi kalau memang akad wakalah, ya sudah, diam-diaman aja gak apa-apa. Jadi sederhananya, intinya dalam akad-akad yang kita lakukan dengan saudara kita, kita harus paham ini akad apa. Jual beli, qard, hutang piutang, wakalah, hadiah atau hibah, atau ariyah. Semuanya beda, konsekuensinya beda. Kalau qard, dia wajib dipenuhi sesuai dengan beban hutang tadi di saat dia jatuh tempo. Kalau dia wakalah, dia wajib untuk menjaga wakalah tadi atau memenuhi perwakilan tadi semaksimal yang dia lakukan, tanpa tafrit, tanpa kelalaian. Dan kalau rusak apa yang diwakilkan kepada dia tadi ketika itu wakalah untuk menyimpan misalnya, dengan sebab kelalaiannya wajib dia ganti. Kalau memang tidak, ya sampaikan tidak, saya tidak lalai, qadarullah kemarin banjir misalnya atau apa, kerendam, habis barang-barang saya juga habis bersama dengan titipan kamu misalnya. Termasuk wadiah ya. Termasuk wadiah. Insyaallah ada kan pembahasan wadiahnya nanti. Dan seterusnya. Jadi kenapa begitu? Supaya kita tidak mengambil harta manusia dengan cara batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian bil batil, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dengan cara yang batil. Lanjut? Lanjut. Kan kemarin karena dapat amanah buat apa, HP itu buat live streaming atau sebagainya. Tapi si yang ngasih amanah itu enggak ngasih biaya untuk misalnya perusahaannya atau sama HP-nya juga enggak support gitu. Nah, akhirnya sering dari waktu saya pakai HP saya sendiri buat itu, buat apa yang menurut aman. Terus sekarang kondisinya itu malah HP yang saya itu yang diamanahkan saya pakai sendiri, Ustaz. Itu termasuk memanfaatkan wakal? Termasuk. Amanahnya untuk apa tadi? Itu wakalahnya. Wakalah atau apa itu? Atau wakaf? Nah, wakalah atau wakaf? Kalau saya bacanya malah wakaf, bukan wakalah. Iya kan? Itu wakaf. Pemanfaatan barang, izin pemanfaatan barang ma'a baqai al-ain. Izin pemanfaatan barang dengan tetapnya ain itu bisa wakalah. Bisa wakaf, bisa ariyah. Kalau ini bentuknya wakaf, bukan wakalah. Kalau wakalah, pemanfaatan tadi untuk orang yang diwakili. Ini kan tidak, bukan untuk dia kan? Tapi untuk sesuatu yang lain kan, untuk pihak kedua atau ketiga bahkan kan. Kalau untuk pihak kedua, dia lebih tepat menjadi ariyah, pinjam. Tapi kalau misal untuk umat, ini ya saya punya handphone, tolong manfaatkan handphone ini untuk dakwah. Apa? Ya untuk antum ngerekam live streaming gitu misalnya. Maka itu wakaf. Kalau wakaf, mestinya yang support. Kalau enggak support, sampaikan kepada wakifnya. Sampaikan kepada yang mewakafi, ini tidak support. Bagaimana? Mau ganti? Kalau enggak diganti, ini juga enggak bisa dimanfaatkan gitu. Itu wakaf. Jelas itu wakaf dan pemanfaatannya tidak boleh untuk pribadi. Wakaf itu tidak boleh untuk pribadi. Kalaupun pribadi yang menggunakannya, penggunaannya tadi berkaitan dengan kepentingan yang mewakafi, kepentingan atau tujuan yang mewakafi. Itu tadi. Misalnya handphonenya tadi antum gunakan untuk telepon. Tapi telepon tadi berkaitan dengan terkait dengan apa yang berhubungan dengan apa wakaf tadi. Bukan nanti telepon untuk ketemu sama calon mertua gitu. Enggak ada hubungannya. Saya wakafkan untuk dakwah kok malah antum menghubungi calon mertua. Oh, maaf ahi, calon mertua saya itu yang bakal ngisi kajiannya. Oh, itu enggak apa-apa. Bicaranya terkait dengan kajian. Wallahu a'lam. DKI masjid meminjamkan sebagian barang masjid keluar. Secara asal yang kita fahami, perabotan masjid, perlengkapan masjid itu kan wakaf dari umat. Maka dia tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk kepentingan yang berkaitan dengan wakaf tadi. Itu asalnya. Mik dipakai untuk keluar, untuk apa? Kegiatan pemuda. Bukan kegiatan masjid ya, kegiatan pemuda. Apa? Nyanyi-nyanyi. Wallahul musta'an. Musibah. Enggak boleh. Tapi masih digunakan di luar untuk kepentingan dakwah yang berkaitan dengan masjid juga. Itu boleh. Jadi tidak mesti digunakan di dalam masjid maksudnya kan. Tapi ini kegiatan di luar, penyelenggaranya masjid gitu. Ini wakaf. Nanti insyaallah kita bahas bab wakaf lah. Saya pinjam yang orang kafir boleh. Ariyah tidak disyaratkan muslim. Ariyah, demikian juga wakalah, demikian juga rahan, apa lagi? Tidak disyaratkan qardun, bay'un tidak disyaratkan harus muslim. Jual beli, gadai menggadai, hutang piutang, minjam meminjam, wakil mewakili, maka itu boleh dengan siapa saja. Selama memang syarat-syaratnya terpenuhi. Misal, oh boleh dengan siapa saja, berarti boleh dengan orang kafir, boleh. Terus saya minta wakilkan haji dong dengan orang kafir. Ya gak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ahliyah terkait dengan apa yang diwakilkan tadi. Tidak mampu dia. Tidak bisa. Tapi selama itu hal-hal yang memang bisa diwakilkan oleh dia, maka itu boleh. Sebagaimana ini telah diamalkan sejak dahulu. Kita lanjutkan satu ya, insyaallah sebelum kita tutup. Wa qala rahimahullahu taala faslun wa man wasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arshu nafsihi wa ujratu mithlihi fa in talifa dhaminahu wa ujratu mithlihi fa in talifa dhaminahu bi mithlihi in kana lahu mithlun aw bi qimatihi illam yakul lahu mithlun aktsara ma kanat min yawmil ghasbi ila yawmit tarafi. Ghasab secara bahasa maknanya adalah ahzus syai'in zulman mujaharatan. Nah, nanti beda kalau sirian ya. Kalau sirian apa itu? Mujaharah itu terang-terangan. Kalau sirian berarti dia sembunyi-sembunyi ngambilnya. Mengambil sesuatu dari orang lain secara zalim. Zulman atau zaliman. Mujaharatan terang-terangan. Ini ghasab. Kalau sembunyi-sembunyi sariqah, curi. Secara syar'i al-istila' ala haqqil ghairi adwanan. Wa yarji'u fil istila' lil 'urf. Jadi istilah apa istilah? Kenapa? Apa istilah? Istilah. Istilah penguasaan, menguasai istilah penguasaan, menguasai ala hakil ghair, penguasaan terhadap hak orang lain, aduan dengan cara permusuhan, artinya paksa, dengan cara paksa. Secara bahasa tadi ahdhu syai' zulman, mengambil sesuatu punya orang lain secara zalim, mujaharah. Nah, secara syar'i yang dibahas di sini adalah al-istila' ala haqqil ghair. Istila'u ala, menguasai. Menguasai apa? Hak orang lain, aduan dengan cara paksa. Dengan cara paksa. Itu ghasab. Nah, penguasaan ini batasannya apa? Batasannya urf. Batasannya urf. Serang gini, di di kosan kita lah, kita mau keluar kosan sebentar, depan kosan paling 5 meter lah. Dari gerbang itu cuma 1 meter, dari pagar cuma 1 meter. Sendal kita gak ada. Kita lihat ada sendal orang lain, kita ambil, pakai untuk ke situ, belanja mungkin, habis itu masuk lagi. Nah, sendal yang kita gunakan tadi, ini kan punya orang lain kan? Iya kan? Punya orang lain kan? Diambil paksa gak? Paksa, gak ada kesepakatan. Dikuasakan berarti kan ketika itu. Nah, selama penggunaan tadi untuk keluar jaraknya cuma 1 meter dari gerbang, dari pagar, ini bisa dipahami atau bisa dimana yang ghasab, bisa tidak. Bergantung apa? Bergantung urf. Bergantung kepada urf. Itu maksudnya. Maka Al-Ghazi mengatakan istilahnya tadi dikembalikan kepada urf. Apakah itu masuk dalam kategori istilah atau tidak? Kewajiban seorang yang mengghasab, pertama dia wajib, lazimahu radduhu, wajib untuk mengembalikan apa yang dia dia wasap. Yang kedua, wa arshu nafsihi. Apa arshu nafsihi? Apa maksudnya arshu nafsihi? Melengkapi apa yang kurang dari itu, menyempurnakan. Jadi barangnya dia tidak diganti. Kalau wasap dia tidak diganti. Ya, tapi barangnya sendiri yang dikembalikan. Kekurangan dari barang tadi selama pengosopan, selama penggunaan secara kosop tadi, tetapi kekurangan yang mempengaruhi nilai, dia pun harus dikembalikan. Misalnya seorang mengosop makanan temannya atau minuman satu botol. Inilah misalnya, punya temannya si A, si B datang-datang ambil aja tanpa izin dan sebagainya, tidak jual beli, tidak minta gitu dan sebagainya, ambil minum tinggal setengah, wasap. Kewajiban dia kembalikan yang setengah tadi, penuhi yang kurang tadi setengahnya. Ini akhir yang saya wasap dari anggung, ini kekurangannya udah saya minum tadi. Itu maksudnya. Wa ujuratu mithli. Contohnya misalnya mungkin HP atau laptop terus wasap laptop atau HP terus rusak. Rusak. Jatuh atau gimana? Iya, jatuh atau bagaimana kemudian laptop rusak itu tetap dikembalikan. Benar. Pada asalnya yang rusak tadi itu tetap dikembalikan, kemudian kekurangan itu tadi harus dipulihkan kepada asal, keadaan asal. Artinya kalau dia rusak, servis misalnya, supaya dia tidak rusak. Atau kerusakan yang lain yang sifatnya fisik, misalnya. Bagaimana kalau yang fisik? Kalau memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula, kembalikan keadaan semula. Kalau tidak, berarti dia harus mengganti utuh kan? Kalau seperti laptop ya harus ganti utuh. Tapi ada hal-hal lain mungkin yang bisa dikembalikan dalam keadaan semula tanpa mengganti total. Misalnya mengosop kayu. Kayunya diosop, dibikin kursi. Yang digunakan setengah. Maka kursinya tadi berhak diambil, dikembalikan kursinya itu. Setengah dari kayu kemudian balikan juga. Bisa jadi kayu bakar kan, atau sebagainya gitu. Wallahu a'lam. Caplok tanah masuk. Masuk. Maka kembalikan. Caplok tanah gimana nih? Ngambil tanah satu pot? Ya, tanah. Maksudnya. Menguasai tanah satu petak gitu ya. Saya mindahin. Patok. Iya, itu termasuk wasap. Itu termasuk wasap dan ancaman keras itu. Kalau mengwasap tanah, maka dia akan diazab dengan tanah yang dia wasap, dihimpit. Gitu. Misalnya di tanah sudah ditumbuhi tanaman, terus tanamannya tetap dikembalikan ke diri. Ya, kalau dia mau nebang tanamannya? Karena secara asal tanaman tadi bukan milik pemilik tanah. Tapi ngapain capek-capek nebang tanah? Bisa jadi tebang pohonnya untuk menjadi kayu bakar. Orang dulu kan, orang sekarang enggak pakai kayu bakar. Wa ujratu mislihi. Nah, ujratu mislihi misalnya dia mengosop rumah. Mengosop rumah. Gimana mengosop rumah? Kasusnya misal dia mengontrak rumah seorang tahun 2010 dengan kontrakan harga 2 juta satu bulan. Atau 2 juta setahun. Tahun 2012 bahkan sampai tahun 2017 pemilik rumah pengen menaikkan harganya, tapi dia nggak mau. Akhirnya karena debat, kemewah ya udah pakailah, mungkin karena apalah gitu ya. Nah, kewajiban dia kembalikan itu rumah secara utuh, atau kalau dia mau tetap tinggal di situ, hitung semuanya dari kapan pemilik rumah pengen menaikkan tadi. Oh, pemilik rumah pengen menaikkan dari tahun 2012 udah pengen naik berapa? 1 juta. Berarti dalam hitung dia 2011 okay lah. Masih harga 2 juta. Berarti untuk 2012 nya dia bayar 2 juta kan, harusnya 3 juta. Dia hutang 1 juta. 2014 karena memang udah tahu orang ini ngeyel enggak mau juga. Nah, dia hitung dengan harga pasaran. 2014 kira-kira naik enggak? Oh, secara umum naik berapa? 500, berarti dia kurang 1.500.000 untuk tahun 2014-nya misalnya. Begitu terus sampai tahun 2017, kembalikan itu semua. Ujroh misal. Misal ya, yang umum untuk rumah tipe seperti ini, fasilitas seperti ini berlaku harga pasaran gimana? Secara urf bagaimana? Nah, itu harus dikembalikan. Fa in talifa dhaminahu bimithlihi in kana lahu mithl. Sama. Jika memang rusak, hilang dan sebagainya, maka dia harus mengganti dengan yang misal. Kalau punya misal. Kalau enggak, biqimatihi illam yakul lahu mithl. Biqi dengan harganya. Harga di saat dia mengembalikannya tadi. Mengembalikan. Ketika dia mengembalikan, berarti di situ dia mengaku kalau dia menggosok kan? Berarti dia menggosok dari awal dia menggosok sampai akhir dia menggosok. Nah, harga yang dikembalikan apa? Harga di saat dia mengembalikan itu, bukan di saat dia menggosok. Kalau memang menggantinya dengan harga. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai sini? Sama. Aubi kimatimi illam yakun lahu misl aktsara ma kanat min yaumin ghasbi ila al-yaumi at-talafi. Di situ terjemahannya apa? Yang bawa terjemahan. Atau dengan ini jika tidak ada barang serupa dengan nilai lebih banyak semenjak hari pengosongan sampai hari rusaknya barang. Dengan nilai lebih banyak. Yang lebih banyak semenjak hari pengosongan sampai dari hari ngosop sampai hari rusak. Hari rusak. Nilai yang lebih banyak berarti harga maksimalnya, harga tingginya. Itu semua diganti. Harusnya saya memanfaatkan rumah ini dari tahun 2010. Saya pengen menggunakan rumah ini. Si Anu gak mau keluar dari rumah ini, tetap aja dipakai. Kemudian uang kontrakan juga gak dinaik-naikin. Ketika dia mengembalikan, hitung semuanya. Itu tadi, dengan harga yang maksimal. Dari harga mana tadi? Dan yang tepat adalah harga ketika dia mengembalikan. Kenapa? Nah, harga setiap tahun itu dihitung sesuai dengan off yang berlaku pada tahun-tahun tersebut. Sampai tahun terakhir, ya harga tahun terakhir. Seharusnya tahun sekian dia bayarnya 5 juta. Dia cuma bayar 3 juta, berarti dia hutang 2 juta. Tahun berikutnya dia harus bayar 6 juta, tapi dia tetap bayar 3 juta. Dia hutang 3 juta lagi. Terus gitu. Serahkan seluruhnya. Itu bebannya pengosok. Paham ya? Cukup sampai sini. Masalah kosok. Al-muhim. Perkara ini haram. Mengosok haram. Termasuk antum menggunakan baju teman antum di asrama. Kalau penggunaan sendok, lihat ini ngosop atau tidak. Biasanya kalau tinggal satu atap menggunakan perkakas dapur, itu dianggap tidak ngosop. Ya kan? Walaupun perkakas dapur tadi yang beli si Anu, ini dianggap tidak ngosop secara off kita. Makanya tadi alistilahnya tadi dikembalikan kepada orang. Tapi kalau antum menggunakan perkara hal-hal yang disimpan oleh teman antum, secara off itu ngosop. Disimpan khusus di tempat dia pribadi, privat sifatnya, baju, lemari sendiri misalnya. Tapi kalau misal sendok makan, piring di dapur, di rak, biasanya secara umum ini sudah dianggap digunakan untuk bersama, jadi tidak masuk dalam kategori kosong. Jadi sekali lagi istilahnya dikembalikan kepada orang. Kembalikan semuanya. Karena gosok. Kalau ariyah, kembalikan pokoknya. Kalau memang akadnya yang pokok. Tapi kalau wakalah, kembalikan seluruhnya juga. Karena dia menjadi wakil untuk mengurus ternak. Nah, itu bedanya. Kalau gosok, kembalikan seluruhnya. Kalau wakalah, bebannya beban perawatan itu ditanggung oleh yang punya barang. Tapi kalau gosok, bebannya juga ditanggung oleh yang menggosok. Itu bedanya. Paham ya? Insyaallah paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakalah enggak ada komisi. Enggak boleh. Itu nanti ijarah. Kalau ada ongkosnya nanti ijarah. Wakalah itu akad ta'awuni. Maksudnya akad ta'awuni. Ya, kalau keagenan sebenarnya bukan wakalah. Bukan wakalah. Kalau wakalah itu enggak bisa tahun. Nah, nanti paling bebannya, beban operasional atau apa itu ditanggung oleh nanti. Enggak mesti keagenan itu lihat, bisa mungkin wakalah, bisa tidak. Allahumma. Ini udah azan. Cepetan ya. Hujan nggak? Kalau nggak hujan mau pulang aja, mau mampir ke ini TV.